Ross FM Jakarta. Akhir sebuah perjalanan. Ada nyeri yang tertera di hati. Ada gamang yang mengguncang-guncang perasaan ini. Sekali lagi, sebuah peristiwa menghentak jiwa saya dan membuat saya bertanya-tanya. Kira-kira seperti apa akhir perjalanan hidup saya? Entahlah. Saya tidak tahu dan yakin sepenuhnya bahwa saya tak akan pernah tahu. Mungkin dengan cara yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya, atau mungkin dengan cara yang justru selalu saya bayangkan sebelumnya. Sebagaimana tak pernah terlintas dalam benak saya, beliau akan mengalami kejadian tersebut dan meninggal karenanya. Begini kisahnya. Senin sore itu menjelang maghrib, aku menerima SMS dari seorang kawan. Bunyinya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Agus Haryanto meninggal karena perampokan. Besok kita melayat jam 8. Begitu bunyinya. Sungguh. Rasanya saya tak percaya sewaktu saya membacanya, tapi SMS itu memang benar adanya. Berita di TV dan di radio yang saya dengar kemudian menegaskan kebenaran peristiwa tersebut. Tanpa dapat dicegah, peristiwa perampokan itu membayang dan terlintas di benak saya, membawa kengerian, membayangkan luka bacokan di leher dan di tangan, membawa rasa kasihan, membayangkan keluarga dan anak-anak yang baru mulai beranjak dewasa. Bahkan anak perempuan satu-satunya. Tiga putra lainnya adalah laki-laki baru saja menikah. Bagaimana rasanya jika saya yang mengalami hal itu? Tapi kematian memang tidak memilih cara, usia, dan status, sahabat. Ia bisa menimpa siapa saja, usia berapapun, dan dengan cara yang bagaimanapun. Berbicara mengenai usia, status, dan cara itu bukanlah masalah. Dan meninggalnya Ibu Agus Haryanto di tangan perampok memberi pelajaran yang begitu dalam bagi saya. Karena apa? Wanita paruh baya itu dikenal ramah, energik, baik pada semua orang, tetapi juga sekaligus seorang aktivis yang begitu tegas. Kematian telah menjadi garis pembatas yang menghentikan semua yang beliau lakukan dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi, ingat sahabat, semua itu tak menjadi soal. Karena Allah telah menjanjikan pahala bagi sebuah usaha, sebuah proses, bukan hasil. Selama sebuah aktivitas merupakan amal soleh yang dilandasi keikhlasan, maka pahala itu akan tetap di tangan, meskipun kematian menghentikan upaya itu. Apalagi jika saat meninggal yang bersangkutan ada dalam kondisi terbaik. Dan demikianlah saya harapkan pada Ibu Agus Haryanto. Karena apa sahabat? Saat peristiwa perampokan itu terjadi, beliau dalam kondisi sedang berpuasa Senin Kamis. Beliau meninggal dalam situasi mempertahankan amanah yang dipegang. Ibu Agus Haryanto memegang uang milik Dharma Wanita Departemen Keuangan. Itu sebuah amanah. Betapa manisnya, betapa indahnya. Meskipun ajal menjemput lewat tangan perampok bengis. Berbahagialah mereka, orang-orang yang menemui ajal dalam kondisi terbaik. Sahabat, mari kita berdoa agar kita kuat, tegar, dan selalu benar dalam menjalani semua yang ada dalam hidup ini. hingga ketika kita pada batas waktu usia kita, kita dapat mengakhirinya dengan baik, dengan manis, dengan indah, husnul khatimah. Akhir sebuah perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.